Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tukhsa wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadhal yawmi وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا يا ربنا في أهلنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في مكاتبنا وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في معلمينا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمارنا اللهم يا ربنا لقد أنزلت إلينا مطرا فاجعله مطر البركة واجعله حوالينا لا علينا اجعله يا ربنا حوالينا علينا إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini diiringi dengan deras hujan yang penuh berkah insyaallah. Seperti Allah telah menyejukkan suasana pagi ini, semoga Allah memberikan kepada kita kesejukan hati yang sesungguhnya dengan keimanan, kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada kebaikan, sejuk, tenang dengan dibencikan hati kita dengan kemaksiatan, sejuk dengan cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita bisa menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mengabul hajat kita semuanya. Hajat pribadi, hajat keluarga, hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan renungan kita kepada firman-firman Allah, dan setelah itu akan kami sampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat berapa? 15 ya. Ya ahlul kitab, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب وهي أهل الكتاب. Ini peringatan. Begitulah keindahan Al-Quran yang tidak lain adalah begitulah kasih sayang Allah. Ahli kitab selalu diingatkan, sadar sesaat, membangkang, tidak bosan Allah selalu menyeru dan manggil, ya ahlul kitab. Padahal di samping dia sebagai gelar ahli kitab, mereka adalah orang kufar, kafir, karena ingkar terus dengan Allah. Tapi dengan seruan lembut, ya ahlul kitab. Diingatkan bahwa engkau punya kitab suci yang harus kau pegangi. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Qadja'akum rasuluna. Saat ini telah datang kepada kalian semua utusanku. Seorang yang membawa kebenaran. Dan yang dibawa kebenaran ini, ada kebenaran yang dibawa tidak bertentangan dengan kebenaran yang selama ini kau ambil dari kitab sucimu. Taurat dan Injil. Bahkan Nabi ini akan mengukuhkan semua yang ada di kitab sucimu, kitab Taurat dan Injil. Yubayyinu laka katsiran mimma kuntum tukhfun. Dan Nabi ini, utusanku ini akan, yang datang ini akan yubayyinu lakum, akan menjelaskan semua hal-hal mimma, dari hal-hal kuntum tukhfuna, yang engkau sembunyikan. Artinya peringatan buat orang Yahudi dan Nasrani, ada kebenaran yang ada di kitab sucimu karena kedengkianmu dan kebencianmu kepada Nabi tersebut, maka engkau sembunyikan. Maka Nabi ini akan datang untuk menjelaskan yang engkau sembunyikan. Hukum-hukum. Disembunyikan hukum-hukum. Termasuk hukum rajam, hukum banyak hukum. Yang disembunyikan oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka sebetulnya tahu. Tapi begitulah orang berkhianat dengan agama. Dan Nabi Muhammad itu, utusan Allah itu, Nabi Muhammad akan menjelaskan semua yang selama ini kau sembunyikan. Dan semua yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah tidak lain, adalah juga syariat tentang keimanan yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada perbedaan. Akan tapi, engkau menyembunyikan, dan bukan saja menyembunyikan. Di samping engkau menyembunyikan, engkau juga banyak merubah. Menyembunyikan juga makna merubah juga. Sehingga dengan dirubah, kebenaran yang sesungguhnya tertutup. Mereka merubah ayat-ayat yang ada. Firman-firman Allah di dalam kitab Taurat dan firman Allah yang ada di kitab Injil dirubah. وَيَوْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan bahkan Nabi ini memang tidak menjelaskan semuanya karena sesuatu itu sudah jelas, sehingga ya'fu, membiarkan. Ada sebagian yang tidak dijelaskan oleh Nabi karena apa? Memang biarpun dijelaskan tetap saja mereka tidak mau mengerti, maka dibiarkan begitu saja. قَجَّأَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Telah datang kepada darimu Allah, qaja'akum minallahi, telah datang dari Allah kepada menur, cahaya. Yang mana cahaya ini secara maknawi adalah yang menerangi hatimu. Seperti cahaya hissi, materi, matahari menerangi semesta. Dan semua dari kalian semua itu sebetulnya ada cahaya-cahaya. Seperti halnya setiap orang dari kita ini secara materi, hissi, cahaya lahir. Kalau kita masuk menjelang sore, mau memasuki malam hari, kita akan menyalakan lentera. Dan di dalam kita mencari penerang ini atau membuat penerangan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita temukan ibu-ibu atau orang yang di kampung sana cukup dengan satu lentera menyinari satu ruangan besar. Ada sebagian orang dengan lampu yang agak gede. Bahkan ada sebuah keluarga itu rupanya penerangan rumahnya itu harus pakai diesel pribadi. Wah gede, malam sokle, wah semuanya banyak ada. Baik. Sampai malam hari, menjelang pagi. Kemudian setelah pagi tiba, lentera Allah tiba yang namanya matahari. Dikemanakan lentera-lentera tadi? Ditutup semua, dimatikan semuanya. Enggak beda apakah yang punya sokle yang besar atau yang kecil akan dimatikan. Dengan adanya lentera Allah, mentari. Ini secara hissi. Secara maknawi pun demikian. Kalian sebetulnya membawa lentera di dalam hati-hati kalian. Mencari kebenaran. Ada lentera di dalam hatimu. Semua orang yang punya akal. Dan kadang pemahamannya tentang kebenaran ada bermacam-macam. Sedikit ada ini banyak. Dan setelah itu datang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut sebagai nur. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan nur adalah Nabi Muhammad. Ini bukan urusan masalah Nabi Muhammad dari cahaya, bukan. Nabi Muhammad diciptakan, dilahirkan oleh seorang ibu dari Nabi dari kita tidak bicara tentang jasad Nabi Muhammad adalah jelas. Jasad Nabi Muhammad adalah jasad Nabi Muhammad dilahirkan seorang ibu dari seorang dan dari seorang ayah hingga sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita tentang cahaya bukan ini yang dibahas. Kalau jasad Nabi Muhammad diciptakan sama adalah dari tanah. Karena Nabi Muhammad dari Adam wa Adam min turab, Nabi Adam dari tanah. Akan tapi ini adalah bicara tentang nur Muhammadi. Nur cahaya. Ini adalah pembahasan khusus nur Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nur dan tidak ada hubungannya dengan bahasan tentang jasad Nabi Muhammad yang mulia. Nah ini pembahasan disebut nur. Dan nur ini membawa penerang, membawa sebagai cahaya. Nur ini adalah memberikan kegelapan, menghilangkan kegelapan. Cahaya itu. Cahaya menghilangkan kegelapan. Malam yang semalam terlihat gelap di sana, gelap di sini. Di pohon sana ada gelap, di pohon sana ada gelap. Hilang bersama adanya matahari. Begitu juga kegelapan yang ada di semua manusia. Kalau dia membuka dengan nur Muhammad, dengan Nabi Muhammad, maka ketahuilah semua akan terang di dalam hatinya. Yang menjadi masalah adalah di saat orang menutup diri seperti Abu Jahal. Biarpun dia tahu ada matahari, akan tapi dia membuat penteng di dalam dirinya, sehingga dirinya tetap dalam kegelapan. Dia mencoba mencari penerang, tidak akan terang. Karena dia tidak punya penerang yang sesungguhnya. Penerang yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dan Nasrani juga sebetulnya mereka ada penerang di dalam dirinya. Ada sisa-sisa kebenaran yang diambil dari kitab Taurat dan sebagainya. Akan tapi semuanya itu akan hilang dengan penerang yang dibawa oleh Nabi. Syariat, cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Lagi-lagi yang menjadikan mereka tidak bisa menerima adalah itu tadi. Mereka membuat pembatas sendiri, penteng. Mereka menutup mata mereka, mata hati mereka, mereka tutup sendiri. Matahari mereka dikuasai dengan kesombongan, dikuasai dengan kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pun ngerti ada matahari di luar sana, tapi dia masih mengunci pintu rumahnya sehingga dia merasakan seperti tetap malam hari. Itulah kesombongan Abu Jahal. Maka dijelaskan, jakum telah datang kepadamu minallah dari Allah nur cahaya. Agar paham. Suruh merenung. Nabi Muhammad tidak membawa kegelapan. Nabi Muhammad membawa cahaya, penerang, kebenaran. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang insaf dengan apa yang mereka baca di kitab Taurat dan Injil yang belum menemui perubahan, mereka mudah menerima. Menerima Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam. Dan banyak dari kaum Nasrani yang menerima. Dari kisahkan Raja Najasyi dan sebagainya. Banyak pembesar-pembesar yang menerima kebenaran. Karena kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad akan menerangi semuanya. Semua agama-agama yang benar, yang belum ada perubahan, tidak akan bertentangan. Wa kitabum mubin, dan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah turunkan, Allah berikan, Allah hadirkan Nabi Muhammad sebagai penerang bagi kita. Wa kitabun Al-Quran adalah mubin, yang telah membawa keterangan. Jadi lengkap antara Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan apa yang diucapkan oleh Nabi, dan ucapan Nabi menjelaskan sebagian daripada firman Allah. Maka dua hal ini menjadi sumber penerang siapapun yang ingin mencari kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali melalui dua hal ini. Melalui Nabi Muhammad dan melalui kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah menjadi sandaran para ulama di dalam mencetuskan hukum. Di dalam mendidik manusia dalam dunia tarbiyah. Ilmu yang sesungguhnya adalah hanya diambil dari Nabi Muhammad dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilmu yang sesungguhnya kecuali dari Nabi Muhammad dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tidak semua orang bisa langsung mengambil dari Nabi Muhammad, dan tidak semua orang bisa langsung mengambil dari Al-Quran. Karena untuk bisa memahami cahaya yang sesungguhnya perlu berangkat. Untuk menangkap cahaya itu. Perlu berangkat. Menangkap cahaya yang sesungguhnya perlu berangkat. Berangkat yang sesungguhnya yang pertama adalah dari kemauan kita untuk mencari cahaya itu sendiri. Dari diri harus ada perangkat. Dalam diri kita harus ada kemauan untuk menerima cahaya. Sebab kalau tidak akan siap dirinya untuk menerima cahaya, maka hidayah dikirim oleh siapapun tidak akan sampai. Suklai pun dianggap tidak ada lampu. Ia pun ada lampu senter yang diarahkan ke mukanya, karena dirinya sudah tidak menerima, dia tidak. Akan tetap saja gelap. Perangkat yang ada dalam diri kita. Maka kepekaan di sini. Seperti radar, semakin peka mudah menangkap. Radar di dalam hati kita. Radar kepekaan terhadap sesuatu yang baik. Kemudian perangkat yang lain adalah pemahaman tentang ilmu, ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Makanya di situ ada para ulama yang punya ilmu, ilmu bahasa, ilmu usul fikih dan yang lainnya. Dan ilmu usul fikih pun ilmu yang harus punya perangkat lagi. Seperti harus mempelajari tentang. Dan ilmu usul fikih sendiri harus difahami dengan 12 ilmu. Seperti dikatakan para ulama. Untuk memahami Al-Quran tidak bisa langsung orang per orang. Ada sebagian ayat yang memang di situ adalah ayat yang sangat jelas. Siapapun yang membaca adalah sangat jelas. Sehingga secara lahir maknanya jelas, tidak mengandung makna ganda. Secara lafaz mudah difahami, bahasanya tidak juga bahasa yang sulit. Ada sebagian ayat Al-Quran yang seperti itu. Akan tapi ada sebagian ayat Al-Quran yang hanya bisa difahami oleh pakarnya, ahlinya, ulama. Dan ulama di saat memahami ayat tersebut perlu perangkap ilmu. Yang sering disebut ilmu istimbat. Ismu untuk memahami Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran. Dan ilmu istimbat atau ilmu usul fikih itu pun ternyata perlu ilmu yang lainnya. Seperti harus menguasai sisi bahasa. Bahasa Arab yang kuat dengan cabang-cabangnya. Baru nanti bisa paham Al-Quran secara sesungguhnya. Sehingga disitulah hukum-hukum akan keluar cemerlang nanti. Akan tapi saat yang mengambil adalah orang yang tidak punya perangkat, tidak bisa. Sehingga Al-Quran bisa disalahgunakan. Dan itu berbahaya. Maka disebutkan bahwasanya nurun wa kitabun mubin. Nah, dengan itu semua, cahaya dan Al-Quran itu nanti dengan cahaya yang Allah turunkan. Dan Al-Quran sendiri cahaya. Anda jangan bicara tentang cahaya materi ini. Bukan cahaya materi. Kita tidak ngomong tentang cahaya materi. Biarpun Nabi Muhammad secara materi, jasad beliau adalah cahaya. Seperti rembulan. Bahkan beliau lebih benderang daripada rembulan. Tapi kita bicara tentang nur maknawi. Hidayah Allah. Hidayah adalah nur cahaya Allah. Allah kirimkan cahaya. Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanah. Nah ini Allah akan berikan petunjuk dengan cahaya itu. Siapa? Hanya mereka yang mengikuti ridwanah. Yang memang siap untuk mengikuti jalan keridhaan Allah. Memang dianya dari awal memang pencari kebenaran. Maka di saat orang mencari cahaya, ketemu cahaya langsung menerima. Di dalam kegelapan seseorang. Dia meraba-raba dengan tangannya untuk mencari senter, lampu senter. Ketemu langsung dipakai. Tapi kalau orang tidak ingin mencari cahaya, biarpun senter di tangannya bakal dinyalakan. Ini perumpamaan saja. Di dalam hati seorang hamba yang memang dia tabi ittaba ridwanah, yakni mengikuti jalan keridhaan Allah, artinya apa? Dia mencari ridha Allah. Ya kayak ini Anda semua ini mencari ridha Allah. Ngapain datang ke sini kalau bukan mencari ridha Allah? Makanya orang-orang semacam ini begitu mudahnya, siapapun yang memang hidupnya mencari ridha Allah mudah menangkap cahaya tersebut. Ya. Apapun kebenarannya disampaikan begitu mudahnya. Maka yahdi bihi Allah memberikan petunjuk orang yang siap di dalam langkahnya mencari menangkap ridha Allah, mencari nur tersebut, mencari cahaya. Maka rindukan kita kepada ridha Allah. Kita ingin mencari ridha Allah. Sehingga di sana perlu tafakkur yang kuat, tafakkur yang sering tentang bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Harus kita tambah keyakinan tentang akhirat, bagaimana mengerikannya padang mahsyar, tentang siratal mustaqim. Sesaat kita memikirkan tentang alam barzah, sesaat kita memikir tentang dosa-dosa jika tidak diampuni oleh Allah, sampai kita merasa takut, kemudian mungkin meneteskan air mata dalam memohon ampun kepada Allah, dan seterusnya. Ini menghidupkan hati, sehingga apa? Dengan begitu kita akan rindu untuk mencari lentera. Bagi yang menganggap kegelapan adalah sesuatu yang menyeramkan, dia akan berusaha untuk mencari lentera. Tapi bagi yang menikmati kegelapan, dia tidak akan mencari lentera. Ini, kalau kegelapan bagi kita adalah sebagai bencana, maka akan mencari lentera. Kita nyalakan lampu. Jadi kita persiapkan lampu. Dan jika neraka bagi orang tersebut sebagai sesuatu yang enteng, maka ya dia akan terus berada di jalan neraka. Tapi kalau dia merasa bahwa neraka adalah gelap yang sesungguhnya mengerikan, menakutkan, maka secara otomatis dengan keyakinan yang terbangun di dalam hatinya, rasa takut kepada neraka Allah, kerinduan kepada surga Allah, dia akan mengikuti jalan-jalan ridha Allah. Yattabi ridwana. Apa yang terjadi pada seorang hamba itu? Yang terjadi pada seorang hamba itu begitu mudah menangkap nur cahaya tersebut. Yahdi bihillahu, Allah akan berikan petunjuk dengan Nabi Muhammad. Dengan Al-Quran yang diturunkan kepada orang yang yattabi ridwana. Yattabi. Mengikuti. Dan mengikuti di sini adalah mengikuti dengan hati dulu. Mengikuti itu mengikuti, mencari dengan hatinya, mencari keridhaan Allah. Dan juga mencari subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ya tentu dong, jalan keselamatan. Tidak mau tersesat lagi di dalam dia melangkah. Karena yang dicari adalah tujuan yang jelas. Tujuan jelas. Jadi sebetulnya, kehati-hatian di dalam kita berjalan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sesuai dengan besarnya sebuah tujuan. Kalau kita menganggap tujuan itu enteng, misalnya, mau kemana? Ke Bandung. Tapi ya, ada di Bandung, tapi juga ada di Garut kok. Oh, ada setengah-setengah itu. Jalannya enteng. Nah, terserah. Nanti kalau nganti, kalau kebablas ke Garut, ya tinggal beli di Garut. Ya, gitu kan. Karena kan, tapi kalau menganggap adanya ada di Bandung. Dan tidak ada lagi. Harus ini. Kencang dia, hati-hati jangan salah jalannya. Dan ini mendesak loh waktunya ya. Sampai besok gak dapat, bubar semuanya acaranya. Oh iya, lanjut. Kalau sampai di sana gak dapat, pas gak ada lagi. Gak selamat, dipancung saya nanti. Waduh. Pikir begitu coba. Kamu belanja kain di Bandung model begini. Adanya hanya di Bandung. Kalau gak dapat, dipancung kau. Ah. Kenceng, jangan salah. Besok harus nyampe loh. Kalau enggak dipanjung saya. Ngenceng jalannya. Tanya terus sama orang kalau takut salah, ragu-ragu. Mana ini? Mana ini? Betul enggak? Betul. Kayaknya beda. Betul enggak? Tanya terus. Sama keyakinanmu akan surga dan neraka pun demikian. Karena tujuanmu jika itu besar, kamu akan berhati-hati di dalam melangkah. Subuhlah salam. Kau akan menempuh jalan keselamatan dengan berhati-hati. Tidak ngentengin. Karena kamu tahu tujuannya benar, besar. Sana lu. Surga Allah. Neraka Allah. Aku tidak mau masuk neraka Allah. Ini dua jalan ini, masya Allah. Ini memang kadang-kadang ada rabu, ada kabut, ada ini kadang-kadang. Kabut di dalam diri kita namanya hawa nafsu. Kabut di dalam diri kita namanya kesombongan. Lihat. Kabut di dalam hawa nafsu. Kabut di dalam diri kita permintaan istri. Sehingga kabut di dalam diri kita permintaan anak. Ini kan kabut-kabut yang menjadikan orang kerja pun kadang-kadang mula-mula halal. Gara-gara bang. Iya. Akhirnya. Berubah. Padahal halal sudah jelas. Tujuannya ke sana ini. Akhirnya kabut-kabut lagi ini. Hawa nafsunya. Maka bertanya dia. Maka bertanya itu adalah orang yang tabi' ridwanah subulas salam. Mengikuti, mencari jalan ridho serius, takut salah. Makanya banyak bertanya, berguru. Begitu juga. Keriduanmu kepada Allah dan surga Allah itu akan terbaca dari langkahmu di jalan mencari surga itu. Kalau benar-benar keyakinanmu besar akan surga, dan kau anggap surga itu penting bagimu, dan keselamatan di akhirat bagimu adalah penting, akan terbaca di dalam langkahmu menuju ke tempat tersebut, ke surga tersebut, akan terlihat. Berarti yang kau akan selalu mengikuti ridwanah, jalan ridho Allah ya. Mengikuti jalan yang benar, gak mungkin jalannya main-main. Subulas salam. Maka kalau engkau sudah benar di dalam ini, makanya belajar serius, menyisihkan waktu, sampai di rumah pun masih berusaha untuk mendengar ini, sambil bekerja pun iya. Bekerja ya kebutuhan untuk aku hidup di dunia, tapi sambil bekerja pun masih menyisihkan waktu untuk dengar ceramah, 1 menit, 2 menit, 3 menit, sesama menyisihkan buku dan sebagainya, terus belajar, dekat dengan guru, ziarah seminggu sekali, hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa, ini. Dia berusaha untuk seperti itu. Maka kalau orang sudah semacam ini, ya tabi, ridwana, yattaba ridwana, mengikuti jalan keridhaan Allah dengan benar. Yang itu adalah subulah salam, jalan keselamatan baginya. Maka Allah akan mengeluarkan mereka secara sesungguhnya. Yukhrijuhum. Allah akan mengeluarkan itu loh manusia-manusia yang tadi itu. Yang yattaba ridwana. Subulah salam. Orang yang memang rindu kepada kebenaran. Rindu kepada kebaikan. Allah akan yukhrijum, keluarkan mereka minat dulu bati dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya yang sesungguhnya. Kalau memang dia mencari cahaya akan diberi petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha mencari kau, mencari jalan Allah akan diberi petunjuk oleh Allah. Maka enggak cukup kalau kita itu hanya mengandalkan ngaji seminggu sekali, ketahuilah harus kita selalu menambah di dalam diri kita sendiri dengan bermacam-macam cara. Mulai dari memperbanyak zikir, iya. Memperbanyak membaca, iya. Memperbanyak mendengar, iya. Mencari majelis-majelis yang mengangkat ilmu kita, mengangkat kita, agar kita semakin tahu tentang mana hak, mana batil. Yukhrijuhum, maka kalau ada di dalam diri kita kerinduan untuk ittiba, mengikuti man, ittaba man, itta, mengikuti jalan keridhaan Allah terus begitu. Dan kita berusaha untuk mengikuti subulah salam, jalan keselamatan. Maka setelah itu apa? Allah akan keluarkan kita dari kegelapan. Lihat hati kita menjadi senang kepada kebaikan. Kita tidak akan menjadi orang kikir di saat dijadikan oleh Allah orang yang kaya. Kita tidak akan menjadi seorang sewenang-wenang yang di saat kita diberi oleh Allah kekuatan, kekuasaan. Kita tidak akan berbuat zalim di saat Allah berikan kepada kita kekuatan. Dan seterusnya. Kenapa Allah keluarkan orang ini dari kegelapan? Karena bisa menangkap cahaya. Dan memang rindu kepada cahaya. Dan yakin akan cahaya kebenaran. Maka bermanfaat cahaya. Biiznihi, tentu semua izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Maka Allah akan senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ke jalan yang Allah ridhai. Nah ini. Begitulah urusan kita dengan cahaya. Tidak cukup kita mengatakan Nabi Muhammad cahaya, meyakini Nabi Muhammad cahaya. Tidak cukup kita mengatakan Al-Quran datang dengan cahaya kebenaran. Tidak cukup. Akan tetapi itu harus ada kerinduan kita untuk mengikuti, mencari cahaya tersebut. Orang Yahudi tergelincir, orang Nasrani tergelincir hanya sekedar meyakini ada Nabi. Akan tetapi ternyata tidak ada kerinduan yang sesungguhnya untuk mengikuti. Tahu itu Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal, contoh yang selalu kami hadirkan. Abu Jahal bukan tidak mengerti kalau Nabi Muhammad membawa cahaya kebenaran. Yakin betul Nabi Muhammad membawa kebenaran. Yakin Nabi Muhammad Nabi. Akan tapi wong Abu Jahal itu memang tidak ingin kebenaran. Untuk apa? Dua kakak beradik yang sengketa urusan sewaris misalnya. sengketa urusan waris datang kepada seorang kiai untuk dijelaskan tentang bagian waris. Lihat, tinggal dia datang mencari kebenaran atau tidak. Kalau tidak mau mencari kebenaran, lihat, biarpun sudah dijelaskan sampai kiainya itu adalah habis tenggorokannya, kering mulutnya, tetap saja dia berantem. Kenapa? Dia tidak mencari kebenaran. Banyak orang bertanya tentang kebenaran, bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau tidak ada keriduan mencari kebenaran, tidak akan berguna sebanyak apapun kebenaran yang kau dengar. Kalau tidak dibandingkan dengan rindu, makanya Imam Haddad rahimahullah dalam kitab Adab Sulukil Murid menyebut tentang di dalam dirimu ada namanya ba'ith. Awas kalau ada ba'ith di dalam dirimu, kau sambut, jangan kau biarkan berlalu. Kalau berlalu mungkin tidak datang lagi itu ba'ith. Apa itu ba'ith? Ba'ith adalah suara hati yang tiba-tiba mengajakmu kepada kebaikan. Yuklikuka wa yuz'ijuka, yang menggerakkan dirimu, tiba-tiba saya ingin melakukan kebaikan. Tiba-tiba engkau malah ingin melakukan kebaikan. Itu ba'ith. Dan tiba-tiba saja ini lintasan ini datang, Allah kirim itu. Seperti angin surga. Hus. Saya ingin. Cuman kadang-kadang, Pak, saya ingin sedekah. Langsung saya catat. Takut, bro. Saya ingin sholat. Itu ba'ith. Dan kalau sudah ada ba'ith, keinginan untuk melakukan kebaikan dalam hatimu itu adalah panggilan Tuhan, panggilan Allah. Nah, inilah bait ini sendiri adalah awal daripada kerinduan untuk mencari kebenaran, dan setelah itu akan kebuka segala kebaikan. Maka Imam Haddad mengajarkan kepada kita dalam kitab Adab Sulukil Murid, kitab Adab Sulukil Murid adalah satu kitab bagaimana kita menjadi seorang hamba yang sesungguhnya sampai kepada Allah nanti. Tujuannya sampai kepada Allah, ada adab, tata krama bagi seorang salik yang mencari jalan Allah. Pertama harus mendengar bait yang ada di dalam hatinya. Tobat wilayah tobat ya, ba'ith, suara hati. Nah, ini harus kita besarkan rindu kepada kebenaran, kepada kebaikan. Lo, Anda kalau datang ke sini bukan mencari kebenaran, tidak ada guna. Kalau bukan rindu kebaikan, untuk apa dengar? Nggak akan ada gunanya, sama. Harus rindu, sebab yang tidak pernah rindu kebenaran, dia mendengar kebenaran seperti tidak pernah mendengar, dan tidak ada artinya. Seperti tadi, orang yang tidak di dalam, orang yang berada di dalam kegelapan, kalau memang tidak mencari lentera dan dia tidak ingin mencari penerangan, maka biarpun kita kasih lampu pun tidak akan dinyalakan itu lampu. Tidak akan berguna baginya. Bahkan mungkin menolak kebenaran yang dikirimkan. Maka dari itu, ayo kita jaga hati kita. Dan nanti disebutkan lagi tentang apa yang menjadikan orang itu tidak rindu kepada kebenaran. Apa yang menjadikan seorang itu tidak rindu kepada kebaikan. Ada, karena kebaikan yang engkau rindukan adalah dari hati. Kebaikan yang engkau rindukan dengan hatimu adalah kebaikan yang akan berada di dalam hatimu. Menumbuhkan keimanan. Cintaan itu kebaikan dari situ dulu. Sehingga dari inilah disebutkan innamal mu'minu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Hatinya yang penuh keimanan. Kalau sudah hatinya penuh dengan keimanan, akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengikuti petunjuk perintah daripada raja di dalam dirinya, yaitu hatinya. Hatinya akan berikan petunjuk, lakukan ini dan lakukan itu. Maka dengan begitu sampailah dia kepada subul salam, jalan keselamatan, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya apa dengan orang Yahudi? Orang Yahudi ya seperti itu, gelap mata mereka. Hati mereka tidak ingin mencari kebenaran. Tahu Nabi Muhammad Nabi, tapi tidak mencari kebenaran. Bahkan di saat dia membaca Taurat pun, lihat. Taurat itu membaca dengan hawa nafsu mereka sendiri. Di saat tidak cocok, ditutup oleh pembesar, pemuka agama mereka. Ditutup, disembunyikan. Makanya tadi ayat yang pertama, apa? Yubayinu lakum kathira mimma kuntum tukhfun. Jadi banyak yang disembunyikan oleh mereka. Tahu ini loh kebenarannya. Tapi tidak enak buat saya, ditutup. Ini kebenaran buat saya. Sama orang baca Al-Quran kayak apapun, jika tidak rindu kebenaran, maka kalau ada hukum memberatkan bagi dia, ditutupi. Cari yang gampang, yang cocok buat saya. Yang berat ditutupi. Pengkhianat, maka tidak akan menjadi orang yang selamat nanti. Begitulah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan bagaimana kisah orang Yahudi, kisah orang Nasrani. Kalau kita tidak berusaha untuk menata hati kita, bisa mengikuti jalan ridho Allah, meyakini jalan kebenaran, kemudian kita meniti jalan tersebut dengan cara yang semacam ini kita lakukan. Berusaha untuk kita menghadiri tempat-tempat mulia, mendengar petuah-petuah. Kemudian mencoba mendengar suara hati kita di saat mengajak kepada kebaikan. Kalau tidak kita lakukan itu semuanya, kita tidak beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita tidak akan beda dengan Abu Jahal. Maka seruan kebaikan yang Allah, seruan Allah kepada hati kecilmu untuk melakukan kebaikan, segera Anda sambut. Jangan ditunda sampai suatu ketika ada seorang yang dia adalah orang soleh. Orang soleh, orang baik. Dikisahkan, begitu berhati-hatinya orang tersebut, tidak ada sunnah Nabi kecuali pernah dilakukan. Dan kalau sudah dikatakan makruh, dia tidak akan melakukan. Termasuk dia adalah orang yang sangat menghindari untuk berbicara di kamar mandi, di toilet. Dia tidak pernah mau berbicara di toilet. Di toilet masuk diam. Hanya berpikir dengan hatinya saja. Hanya berpikir dengan hatinya saja. Suatu ketika itu memanggil anaknya. Anaknya kaget, "Abah, ya waladi, wahai anakku, sini, anakku. Seorang anak ini sangat mengerti bagaimana kebiasaan ibu ayahandanya, seorang soleh yang tidak pernah ngomong di kamar mandi, menghindari untuk berbicara di kamar mandi. Agar tapi tiba-tiba ayahnya berbicara di toilet di kamar mandi. Kaget, jangan-jangan ada ular atau pintunya tidak bisa dibuka atau ada apa, karena abahnya sudah tua. Kaget, melompat anak-anaknya lalu berkata depan pintu, "Ada apa, abah? Ada apa, abah?" Abah kata sang ayah tersebut, "Wahai anakku, di saat aku berada di kamar mandi ini terlintas di dalam hatiku, aku punya uang yang ada di tempat itu, di lemari itu atau di bandu. Aku berkeinginan untuk aku sedekahkan. Tolong cepat keluarkan duit itu. Takut keluar dari kamar mandi hatiku berubah." Hanya ngomong begitu tuh biar tidak berubah hatinya. "Tolong keluarkan cepat duit itu. Nanti takut saya keluar dari kamar mandi berubah." Nih, karena mengikuti suara hatinya. Karena itu panggilan dari Allah. Dan begitu juga hendaknya kita. Kalau Allah mengajak kepada kita untuk berbuat baik, apakah kita diajak tiba-tiba hati kita, kok, "Ayo silaturahmi, ayo minta maaf yuk, ayo ini." Segera sambut selagi itu kebaikan. Itu namanya ba'ith. Takut nanti berlalu dan tidak datang lagi, maka rugilah kita. Maka ba'ith itu adalah tidak lain adalah untuk membesar, untuk menghidupkan hati kita agar bisa ittaba'a ridwana, bisa mengikuti jalan ridho Allah, sehingga selalu hati ini mengikuti jalan kebenaran, rindu kepada jalan kebenaran. Jawabannya akan ada nanti, Allah akan keluarkan kita dari kegelapan itu, Allah akan tunjukkan kita kepada jalan yang Allah ridai, maka menjadilah kita orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bisawab. Ada pesan-pesan Ramadan sedikit ya, kita akan hadirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit tentang keutamaan-keutamaan ya. Kemarin keutamaan Ramadan sudah, dan doa yang kita baca sudah jelas. Doa-doa yang hendaknya kita perbanyak, insyaallah nanti amalan-amalan. Kalau puasa sudah masuk fikih praktis. Fikih praktis tinggal mengulang-ulang, kalau belum paham fikih praktis, mohon semuanya ngambil rekamannya. Enggak mungkin pengajian fikih diulang-ulang terus nanti ya. Yang sudah paham bosan nanti. Karena sudah kami ulang di sini, kita ceritakan di mana itu, di Masjid At-Taqwa kami ceritakan. Hampir di majelis-majelis Nusantara itu kita cerita fikih praktis. Kalau masih tidak hafal, tidak paham, silahkan daftar di sekolah luar biasa saja. Masa pengajian bolak-balik enggak paham, itu tengah fikih puasanya. Masuk SLB nanti kalau enggak paham-paham. Sekarang tinggal yang belum kita singgung di dalam fikih praktis adalah tentang amalan-amalan apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Tarawih pun sudah kita bahas ya. Sekarang adalah yang enak-enak. Amalan yang enak-enak. Hah? Bab makan enak. Puasa kalau sudah ngomong makan enak. Babus sahur. Bab tentang sahur, keutamaan orang sahur. Jangan sampai ada di antara kita tidak sahur. Enak atau tidak enak. Makan itu akhirnya senang. Sebetulnya orang itu kalau disuruh makan artinya mau semuanya. Cuman kenapa kalau sudah ditempeli ibadah, sahur itu jadi males ya. Ya itulah. Sahur kok jadi males. Padahal kalau suruh makan biasanya, wah seneng makan, makan, makan, makan. Hah? Tapi kalau sudah ada labelnya ibadah, sahur itu kok jadi. Na'udzubillah ya. Senanglah Anda untuk mengambil makan sahur. Dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhumah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas dan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Rasulullah. Tsumma qama ila sholati, kemudian setelah sahur berhenti melakukan sholat subuh. Jadi sahurnya adalah dekat dengan waktu sholat subuh. Qultu, aku bertanya Sayyidina Anas, kam kaina bainal adhani was sahur, antara sahurnya Nabi Muhammad dengan adhan itu jaraknya berapa waktu kira-kira? Qala qadru 50 ayatan, kurang lebihnya adalah 50 ayat. Jadi setelah sahur Nabi Muhammad, waktunya setelah 50 ayat adalah masuk waktu subuh. Maka para ulama ini menjelaskan bahasanya, hendaknya memang kita ini mengakhirkan sahur, tapi biarpun mengakhirkan, jangan sampai masuk bab keraguan-keraguan. Sehingga perlu ada jeda. Mungkin setelah ini disebut sebagai imsak. Imsak itu aslinya masih boleh makan. Cuman agar kita bersiap-siap. Kalau sudah ada imsak, itu masih boleh makan. Sebab antara imsak itu kurang lebihnya kan 10 menit, 15 menit. Itu kalau baca ayat yang kurang lebihnya 50 ayat. Coba baca. 50 ayat itu. Nanti kurang lebihnya seperti itu. Jadi waktu ada istilah imsak itu, imsak maksudnya imsak sahur ya, bukan imsak fisiam, imsak dalam puasa beda. Kalau imsak di dalam puasa adalah jika ada orang bandel melanggar puasa di bulan Ramadan kok makan. Itu setelah itu dihukum tidak boleh makan malahan. Sampai kayak orang puasa, biarpun tidak puasa. Ini, maka bersih-bersih di saat ada imsak, itu adalah kita biar bersih-bersih, siap-siap. Sehingga di saat mendengar suara azan, kita sudah siap. Bersih mulut kita, tidak ada macam-macam, tidak ada coklat, tidak ada ini, tidak ada kurma, tidak. Nah ini siap-siap, ada imsak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, satu hadis lagi, dan insya Allah nanti kita sambung, masih banyak. Besok juga kita bicara tentang ini, kelanjutannya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Anas, Masya Allah, Sayyidina Anas ini adalah orang yang selalu dekat dengan Nabi, kecil bersama Nabi. Yang dihibahkan oleh ibundanya untuk Rasulullah ini. Ibunya orang cerdas. Ibunya seorang fakir, tidak punya apa-apa kecuali anaknya. Orang Madinah menghadiahkan kepada Rasulullah bermacam-macam hadiah. Cuman ibunya Sayyidina Anas merasa tidak punya apa-apa. Ya Rasulullah, orang-orang pada menghadiahimu baju, menghadiahimu makanan, menghadiahimu macam-macam, onta. Karena mereka punya, tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya anak, ini loh Anas ini, aku hadiahkan kepadamu. Nah, dia cerdas, dia pintar. Menghadiahkan kepada Nabi anaknya. Dirawat oleh Nabi menjadi ulama besar, Sayyidina Anas. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun, barakatan. Bersahurlah kalian semua, sebab di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sebisa mungkin kita adalah bisa makan sahur. Paling tidak sahur itu adalah dengan meneguk air minum. Dan sahur ini adalah sunnah, maka ibadah tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Biarpun Anda orang yang paling kuat, sampai diharamkan namanya wisol, nyambung puasa dengan puasa. Aku hari ini enggak mau buka sampai puasa berikutnya karena aku kuat. Dipikir pahalanya gede. Enggak. Wisol adalah haram. Waktu buka, hendaknya kita buka. Waktu buka wajib berbuka. Jadi malam hari itu kita wajib berbuka. Enggak boleh kita tidak berbuka. Wisol haram. Wisol itu nyambung. Maghrib enggak mau buka. Sampai isya, malam, sampai besok puasa lagi. Alasannya Pak, saya kuat. Enggak bagus. Bukan suatu yang terbaik. Bukan baik. Jadi justru malah, buka. Memang ini adalah hubungannya adalah dengan kepatuhan, bukan dengan hawa nafsu. Kadang-kadang orang hawa nafsu, ntar dulu deh bukanya, wong saya kuat kok. Bukan dapat sunnah nanti. Karena saya kuat kok, pikir hebat. Hebat ya. Puasanya, bukanya jam 9 malam. Dipikir hebat, tidak hebat nanti. Sunnahnya adalah mendengar suara anda langsung berbuka. Dibatalkan. Kemudian sahur pun demikian. Sahur paling tidak dengan air putih. Untung-untung dengan kurma, dengan ini, Masya Allah. Ini adalah sahur. Tidaknya kita semuanya bersahur, membiasakan untuk sahur. Ya, jangan lupa, fistahur barokah. Sampai Nabi menyeru, waktu mengajak orang makan sahur, halumma ilal ghidha ilmu barok, ayo kita dengan makanan yang penuh berkah, yaitu sahur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi SAW, lihat, mendoakan, Allah memberikan berselawat kepada orang yang makan sahur, dalam hadis Nabi SAW, Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sahur kulluhu barakah." Sahur itu semuanya berkah. Baik sahurnya di awal, di tengah atau di akhir. Baik makannya yang awal atau makan akhir, semua makanan sahur berkah. Sementara makanan biasa tidak semuanya berkah. Semua makanan biasa tidak semuanya berkah. Berkahnya disembunyikan oleh Allah di antara suapan-suapan yang ada. Makanya jangan menyisakan makanan kalau kita makan makanan. Karena khawatir berkahnya ditinggal di situ. Makanya kalau makan yang habis, Kalau khawatir tidak habis, maka ambilnya pas-pasan. Jangan berlebihan, lalu tidak habis. Ini kebiasaan sombong itu. Makan disisihkan di pojok, taruh sisa, biar kita dianggap sebagai orang kaya. Biarpun kamu dianggap orang kaya, tahu utangmu banyak, tetap punya utang. Ini ada orang gaya itu, ngikutin ningrat gaya kerajaan mana itu. Ini makan jangan dihabisin kayak orang rakus. Enggak, habiskan kalau nggak makan. Karena khawatir keberkahan ada di situ. Jangan sisakan. Ada kita makan ini, makan ini, subhanallah. Makan ini ditinggalin. Haram. Jangan biasakan. Anda kan pengen cari cahaya, ini loh cahaya ya. Jangan denger ini, jangan sok gaya-gayaan. Gengsi, makan habis, makan bersih. Nabi kalau makan bersih, sampai di jilat tangan beliau yang bersih, yang suci. Bersih. Jangan sampai kita masuk dunia kesombongan gara-gara gayanya orang ningrat. Memang cara makan berbeda-beda tergantung di mana kita belajar. Kalau di negeri kafir sana cara makannya beda. Orang tidak pernah kenal Allah, kenal Rasulullah, ya beda cara makannya. Harus ditegaskan, ini loh cara Nabi SAW. Maka selain makanan sahur, keberkahan dititipkan di antara biji-biji nasi yang bertebaran di situ. Kita tidak tahu mana, jangan sampai engkau tinggalkan. Tapi as-sahur kulluhu barakah. Nabi menyebutkan as-sahur kulluhu barakah. Fala tada'uhu, jangan kau tinggalkan. Sahur, keberkahan itu semuanya. Wa anna ahadakum yajra' jura'atan min ma'in. Kalau di saat engkau meneguk air, fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala mutasahirin, berselawat. Allah berselawat kepada kalian, maknanya Allah menurunkan rahmat dan pengampunan kepada kalian, mengeluarkan kalian dari kegelapan, mengeluarkan kalian dari kesusahan, menjadi sebab kelapangan hati, sahur. Dan malaikat juga mendoakan, kalau malaikat itu istighfar, mohonkan ampun kalian. Kalau solawatnya malaikat kepada kita adalah istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan dikatakan sanaduhu qawi, sanadnya sanad yang dianggap sanad yang kuat. Ini adalah masalah sahur, dan insyaallah besok masalah buka. Allahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Boleh sajanya, marilah kita masuki bagian tanya-jawab kepada para hadirin dan yang ingin bertanya. Kami persilakan satu penanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu penanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, para jamaah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, banyak firman Allah, perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan. Baik itu sholat maupun puasa dan sebagainya. Sebaliknya, ada juga yang tidak dilaksanakan. Baik itu soal pencurian, pembunuhan, korupsi, mabuk-mabukan, itu yang tidak dilaksanakan, diabaikan begitu saja. Termasuk juga kemaksiatan-kemaksiatan maupun ketidakadilan yang diabaikan, yang dibiarkan begitu saja. Pertanyaan saya, bagaimana kalau menolak perintah Allah tersebut? Saya rasa itu cukup. Terima kasih, mohon maaf. Kalau melanggar. Bagaimana kalau perintah Allah itu ditolak, tidak dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon penjelasan mengenai Lailatul Qadar, Buya. Apa itu? Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orang yang menerima Lailatul Qadar itu seperti apa, Buya? Apakah ibadahnya semakin bertambah atau dia menerima ketenangan hati atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Antara kita dengan hukum Allah, kita ada namanya iman, meyakini. Kemudian setelah itu ada amal. Keyakinan lain daripada amal. Dan iman kita bertambah dengan bertambahnya amal kebaikan kita. Tidak ada yang sempurna dari manusia ini dalam menjalankan syariat. Ada saja kekurangan di sana. Akan tapi sebaik-baik orang yang kurang di dalam menjalankan syariat adalah menyadari kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan menyadari ini maknanya masih meyakini kewajiban adalah kewajiban, larangan adalah larangan. Kemudian, dan dia tidak berkeinginan terus-menerus untuk melanggarnya. Kalaupun melanggar, dia segera kembali kepada Allah setelah insyaf, kemudian minta ampun kepada Allah. Itu adalah hamba yang beriman. Sehingga dalam hakal Quran pun disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah yang tempatnya surga, bukan saja orang yang ahli ibadah. Bahkan disebutkan, Allah walladzina idza zalamu anfusahum disebutkan dalam al-qawasari ulama maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu aidat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaidha wal afina anil yasun walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Disebutkan di situ bahwasanya ada yang disebut orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, di saat mereka melakukan kesalahan. Tapi dzakarullah, segera ingat kepada Allah, menyesal. Maka ini termasuk orang yang masih punya takwa dan dia mengerti tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wala yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus melakukan kejahatan yang dilakukan. Dia termasuk ahli iman. Tapi yang menjadi masalah adalah orang menolak dari awal, enggak mau, enggak, hukum apaan tuh? Maka ini termasuk jenis kafir dan dia murtad. Hukum apa itu? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mengatakan zina adalah halal, tidak haram. Atau mengatakan sholat tidak wajib. Kalau orang tidak sholat, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, jumhur ulama, madhab, tiga madhab selain dari madhab Imam Ahmad, orang tidak melakukan sholat, asalkan dia masih meyakini sholat wajib, dia melakukan dosa gede. Biarpun hukumannya adalah berat, dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim, dan kita doakan semoga Allah mengampuninya. Dosa. Dosa besar bukan mengeluarkan orang dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati, selain khawarij. Jadi orang melakukan dosa, asalkan masih meyakini itu adalah kewajiban dan itu adalah larangan, maka dia masih dalam iman. Iman. Ada orang yang tidak sholat, na'udzubillah. Sholat adalah besar dosanya di hadapan Allah. Tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Sehingga apa? Orang meninggalkan sholat, kalau meyakini sholat tidak wajib, mengingkari hukum sholat, maka murtad, keluar dari iman. Disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Lot tentang seorang laki-laki mendatangi laki-laki, sehingga muncullah hukum yang sangat jelas. Homo adalah haram, kalau yang menghalalkan homo, maka dia neraka, dia adalah murtad. Keluar dari iman. Sudah sangat jelas yang demikian itu. Jadi penolakannya itu apa maksudnya? Menolak, saya enggak percaya, murtad. Tapi kalau menolaknya adalah dia tidak menjalankan, tidak harus dikatakan sebagai seorang kafir. Dan tidak harus dikatakan sebagai seorang murtad. Sehingga dalam Al-Quran ada tiga model ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُوا فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُوا فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُوا فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ada tiga martabat, ada tiga model. Al-kafirun, tidak menjalankan hukum Allah, membuat hukum baru, lalu mengatakan ini hukum Allah, فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Adapun dhalimun sama fasikun bukan kafirun. Dhalim dan fasik adalah misalnya menjalankan hukum sebagai seorang pejabat negara, tahu hukum negara ini bukan hukum Islam, tapi pun dia tidak bisa keluar dari itu, akhirnya dia tetap menjalankannya. Tidak bisa kita katakan kafir. Makanya kita tidak bisa mengatakan presiden kita kafir di saat menjalankan hukum selain hukum Islam, kecuali dia mengatakan bahasanya hukum negara kita lebih bagus daripada hukum Islam, bab yang pertama tadi, faulaika humul kafirun. Tapi kalau hanya menjalankan karena dia ini adalah fasik, orang fasik, fasik nggak boleh jadi imam, aslinya kan begitu, turun nggak usah jadi presiden, kan begitu, kalau aslinya begitu fasik aneh. Akan tapi tidak bisa kita melakukan haram seperti murtad, kafir seperti sebagian orang terburu-buru. Jadi ada orang tidak menjalankan syariat Islam, tapi masih meyakini syariat Islam adalah syariat yang paling benar. Itu adalah fasikun, fasik pekerjaannya. Dolimun, dolim kepada dirinya sendiri dan dolim kepada umat juga. Karena apa? Dengan tidak menjalankan syariat Islam akan terjadi banyak maksiat, kedoliman, dan itu adalah ditanggung oleh seorang imam tersebut. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai seorang kafir. Waalaikumul kafirun. Konteksnya jelas. Bagi orang yang membuat hukum baru, lalu mengatakan ini hukum lebih bagus dari Al-Quran. Na'udzubillah. Tapi kalau orang menjalankan hukum selain hukum Al-Quran, tapi dia masih mengatakan hukum Al-Quran adalah paling benar, cuman saya sudah terlanjur masuk sistem yang salah. Ente fasik. Ente berlaku dosa besar. Ente zalim. Neraka buat ente kalau tidak taubat. Nah ini. Tapi tidak bisa kita katakan kafir. Kalau mati, ya didoain deh. Dia udah semoga Allah mengampuninya. Karena dia juga umat Nabi Muhammad, umat Islam. Dendam tidak berlaku dalam mendoakan ini. Cuman kita marah dalam kemaksiatan, iya. Tapi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita katakan, gak bisa. Makanya mengkafirkan pejabat-pejabat tidak bisa. Tidak kita katakan, kecuali mereka. Seperti isyarat-isyarat dari sebagian orang yang mengatakan, negara ini lebih bagus dari Al-Quran. Oh, kafir itu langsung. Kafir, kafir, kafir. Murtad. Faulaika humul kafirun. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang menolak hukum Allah, dilihat. Jika dia menolaknya hanya, dia tidak mengamalkan saja, tapi dia dalam hati yang masih mengimani, dia sebagai seorang mukmin yang bermaksiat, dosa besar. Tapi kalau dia menolak hukum-hukum itu, dari hatinya, lalu meyakini, apaan itu hukum? Repot begini, enggak benar itu. Sampai mulai mencaci Al-Quran, na'udzubillah. Sampai menuduh Nabi Muhammad, katanya begini-begini. Dia adalah orang murtad, neraka jahannam. Dan kalau dia punya pernikahan dengan seorang muslimah, terpisahkan secara otomatis. Dan hartanya boleh diambil. Dan bangkainya pun gak usah dikubur, kasihkan anjing. Karena dia adalah orang murtad. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat daripada orang murtad. Orang muslim, orang Nasrani di kiri kanan kita, kalau dia lapar, hendaknya kita kasih makan. Lihat, indah dalam Islam. Tapi ini pengkhianat agama ini. Allah ditantang, Nabi Muhammad direndahkan. Ini tidak mulia, dia terhinakan. Dia manusia yang darahnya adalah sia-sia dan tidak terhormat. Kalau mati pun tidak usah dikubur, tidak apa-apa. Taruh di mana saja. Kasihkan ikan hiu. Nah ini kan hukum. Karena apa? Pengkhianat dia. Mau dikatakan dia baik, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berlaku apa? Ini loh, orang Nasrani lihat. Kita berbeda agama. Islam mengatur tentang perbedaan agama. Bahkan kita harus menghargai loh ya. Kalau orang murtad, pengkhianat. Murtad, pengkhianat. Kalau ada orang Nasrani dengan agamanya, ya ini adalah tetangga kita yang baik. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Kalau kita punya kue lebih, kita berikan. Bahkan kalau seandainya kita masak, suara baunya nyampe ke sana, biarpun orang Kristen tetap harus kita kasih loh ya. Jangan seperti petunjuk Nabi, kalau kamu masak-masakan, perbanyaklah kuahmu, kemudian berikan kepada tetanggamu, kalau orang Kristen tidak dikasih. Enggak, orang Kristen tetap dikasih. Indahnya Islam, tapi murtad tadi, orang yang mengatakan, yang merubah hukum Islam. Ini itu kadang-kadang labelnya lebih Islam, Islam ngaco itu. Islam tapi kiblatnya bukan kepada kiblat, kepada ulama-ulama yang benar. Gurunya adalah orang yang tidak pernah sujud, gurunya orang kafir, gurunya orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, gurunya adalah pendengki kepada Islam. Lah kok belajar dari orang mereka? Makanya kerjaannya mulai dari mulai pagi hingga sore, kalau pengen menulis buku itu tulisan hanya pengen merendahkan Islam. Pengen merubah hukum Islam. Sesaat bicarakan tentang hukum lesbi, saat bicarakan hukum ini, sedang bukan hukum konstitusi yang harus macam-macam. Aneh-aneh itu manusia-manusia itu dia. Sampai pada akhirnya nanti saya tidak pernah ada rindu kepada Islam, lihat. Keluar dari iman nanti. Terlihat secara lahir juga. Bukan saja sebagai seorang munafik, sampai lahirnya pun tidak rindu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Na'udzubillah. Allah alam bisawab. Ada pun masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam mulia, lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Dan kapan datang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar akan datang. Disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Lailatul Qadar adalah datang. Untuk siapa? Untuk siapapun yang merindukannya. Rindu itu bukan dengan lidah. Oh, aku ingin ketemu Lailatul Qadar. Tak tungguin di depan rumah sambil main gaplek. Nah, apa itu? Lailatul Qadar dengan kerinduan di dalam hatimu. Sudahlah kalau dalam hatimu ada kerinduan, tentu. Kau akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bahwa ada kemuliaan di situ. Lupakan kisah orang yang membual di media-media, di koran ini. Ada di koran Sulawesi sana, ada orang lihat Lailatul Qadar. Ada orang di daerah Sumatera sana lihat Lailatul Qadar. Ada orang di Jawa, di kuat di koran Lailatul Qadar. Cerita apa itu? Cerita apa itu semuanya? Itu cerita Lailatul Qadar. Bukan orang dapat Lailatul Qadar. Kita perlu mendapatkan Lailatul Qadar, bukan cerita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Bukan saja di tanggal 23. Makanya Buya menghimbau bahwasanya hidupkan malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra akhir murahmar ramadan. Nabi kalau sudah masuki 10 akhir bulan Ramadan, yugidu ahlahu, membangunkan keluarganya. Yugidu ahlahu, nanti akan kita bacakan hadisnya. Ahlahu, membangunkan keluarganya. Syuddu mizarahu, menyincingkan lengan bajunya, lebih semangat dalam ibadah. Wayuhyi laylahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Setiap malam, jangan pakai milih. Memang Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar banyak datang di tanggal 23. Kadang juga tanggal 21. Akhirnya yang dipilih hanya 23. Makanya lihat. Ini termasuk merusak ibadah orang itu. Biarpun ada baiknya. Jadi masjid hanya dihidupkan hanya malam 21 sana. Nanti malam 21 di masjid A. Lailatul Qadaran. Namanya pun hebat. Memastikan Lailatul Qadaran. Lailatul Qadaran. Makanya yang sudah menghidupkan malam 21 itu diajak ke masjid yang lain. Nggak mau. Kenapa? Aku sudah kok kemarin Lailatul Qadaran. Oh ya udah. Kita menemukan negeri yang luar biasa, indah, trim. Enggak ada orang milah antara ini. Memang ada khatam, namanya khataman. Al-Quran itu dipaskan misalnya di Masjid Mudhor tanggal 21, di masjid ini tanggal 23, masjid ini. Bukan mereka memilih tanggal 23 untuk iktikaf, tidak. Iktikafnya tiap malam. Cuman itu khatamannya. Cuman yang diambil di sini khatamannya, tok, iktikafnya enggak. Coba perhatikan, setiap masjid yang hanya digunakan, hanya sekali tok, malam 23 atau 21, 27, sepi, susah dihidupkan. Coba. Karena orang terbangun dengan keyakinan yang seperti itu. Nih. Yang biasa tanggal 23 itu melihat orang ribut di tanggal 21 mau ke masjid, dia tenang aja. Ayo bu, datang. Aku nanti tanggal 23 lalu ke tergantar saya. Oh gitu. Habis. Tapi masjid yang masih umum, tidak pernah punya kebudayaan khusus, mudah dihidupkan. Tapi kalau sudah masjid punya kebudayaan khusus, repot. Dan kita mencoba di beberapa masjid yang punya kebudayaan khusus, yang hanya menghidupkan satu tempat, untuk dipromosi kayak apapun, gak rame. Tapi lihat, satu masjid yang tidak punya kebiasaan, digerakkan umatnya, subhanallah, hidup. Lihat di Masjid At-Taqwa dan beberapa masjid yang lain. Kita hidupkan. Kenapa? Orang belum masuk budaya yang salah tadi itu. Memang pekerjaannya tidak salah, alhamdulillah dari 10 hari masih mau itikaf tanggal 21 masih lumayan. Biarpun ditambahi jualan di depannya sehingga rame itu. Akhirnya bukan itikaf, beli tutet. Karena ini malam Lailatul Qadar, pakai trompet, pakai ini. Jualan, innalillah. Tapi kita ingin menghidupkan. Maka kami mohon kepada semua yang punya tanggung jawab untuk menjaga umat, paling tidak Anda memulai dari diri Anda sendiri, biarpun yang ikuti hanya 2 orang. Setiap malam 10 akhir Ramadan itu Anda hidupkan. 10 akhir malam Ramadan Anda hidupkan dengan pokoknya bagaimana agar orang senang, mungkin takjilnya, mungkin kue-kue, mungkin apa. Biar semangat orang di situ. Cuman jangan makan tok nanti yang. Intinya biasakan. Jadi bukan tanggal 21 saja, bukan tanggal 23 saja. Dan coba Anda perhatikan, setiap masjid yang punya budaya seperti itu repot diramaikan di hari yang lainnya. Karena orang itu kan setan itu kan gede. Model kita ini kan model pemalas. Kalau sudah merasa dapat, ya sudah. Lailatul Qadar tadi malam. Besok nggak mau lagi, sudah. Baik, ayo kita budayakan semuanya. Kalau perlu setiap malam Ramadan kita hidupkan. Paling tidak, kata Rasulullah, 10 akhir bulan Ramadan. Untuk menggapai Lailatul Qadar gimana? Anda tidak tahu. Cuman yang bertanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, itu sederhana tandanya. Tidak usah melihat, Nabi menyebutkan nanti adalah, tandanya secara fisik adalah, malam itu adalah cerah. Malam itu adalah tidak panas, tidak dingin. Matahari pun ternyata terbit, tidak menyengat. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik. Akan tapi ketahuilah, tanda yang sesungguhnya adalah setelah esok hari. Setelah Ramadan kamu jadi kayak apa? Yang pelit jadi dermawan. Yang gak pernah ngaji jadi sering ngaji. Itulah tanda Lailatul Qadar ada padamu. Waktunya ceritanya, Masya Allah semalam aku melihat, Masya Allah, terang dunia. Enggak tambah tahajudnya, enggak panggah sedekah, cerita dok, dimuat di koran lagi, waduh. Tapi dia enggak tambah baik, Lailatul Qadar apa itu? Enggak ada Lailatul Qadar seperti itu. Lailatul Qadar adalah perubahan dalam dirimu. Karena kau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau tanya tanda-tanda, bukan dari tanda fisik ini. Cari tanda di dalam dirimu sendiri, apa yang kau lakukan setelah Ramadan itu. Apakah kamu tambah baik atau tidak? Tambah bekti ke orang tua atau tidak? Tambah patuh ke suami atau tidak? Tambah sayang ke istri atau tidak? Tambah perhatian kepada anak anda? Tambah cemburu anda tentang anak-anak perempuannya itu? Hah? Jangan banyak ngomong tentang cerita Lailatul Qadar. Nah, tinggal kita merasakan diri kita dan mencari tanda di dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah jangan lupa, mumpung ini malam mungkin Ramadan, tetap kami seru siapapun untuk bisa bergabung secara aktif ya di pesantren ini, aktif untuk memakmurkan majelis ini, menyampaikan kepada yang lainnya, memberitakan menginformasikan tentang dakwah kita. Dakwah kita bisa diikuti khususnya Al-Bahjah TV. Di seluruh dunia bisa mengikuti Al-Bahjah TV. Dan seperti hari-hari begini, saudara-saudara kita yang di luar negeri sana juga banyak mengikuti. Kemudian juga pengajian kita bisa diikuti di beberapa stasiun televisi yang ada di Jawa Timur. Radio-radio, net radioku, network. Termasuk yang di Batam, saudara kita dari Singapura. Dan yang di Pontianak, Bogor, Jakarta. Kemudian juga Cirebon, Kuningan, Kendal, Batang, sampai seterusnya. Dan juga Indramayu, Ciamis. Itu adalah ada di jangkau radioku. Dan yang merilai dari radio dengan radioku, termasuk yang di Banjarmasin sana. Termasuk di Aceh. Banyak radioku yang ada di Aceh. Semoga Allah memberikan semuanya ini adalah sebab kemuliaan untuk kita semuanya. Dan juga berita terakhir adalah, bagi siapapun yang berlangganan Indihome, yang berlangganan Indihome itu nanti ada program religi, nanti di situ ada program religi, nanti bisa diambil di seluruh Nusantara, diambil yang program religi, mengambil nanti MKTV, nanti ada beberapa hari kita ada pengajian di tempat itu jam 9 pagi. Kemudian juga masih banyak, masih ada tulisannya, saya lupa, saya tidak hafal istilah-istilah begitu, ada beberapa program dakwah yang perlu disampaikan kepada yang lainnya, termasuk diantaranya adalah untuk membesarkan pondok pesantren ini, bangunan. Semoga di bulan Ramadan ini datang ahli surga yang bisa, yang tergugah hatinya, yang dia ingin betul-betul nyaman hidupnya nanti di alam barzah, ingin bahagia di akhirat nanti di surga bersama Nabi Muhammad, lalu tergerak hatinya untuk menyelesaikan pembangunan. Pembangunan besar jumlahnya. Mungkin pertama adalah untuk ngedak 500-400 juta, kemudian untuk mengangkat ke dapur berapa ratus juta, adalah tinggal dilihat saja, yang penting ayo bergerak untuk itu semuanya. Kemudian juga ini sebelah ini pembebasan tanah, mohon doa kepada Allah. Kami yakin di antara para hadirin, hadirat adalah para kekasih Allah, di antara pendengar dimanapun Anda berada adalah kekasih Allah. Doakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk menyelesaikan pembayaran tanah ini, kurang lebihnya adalah 2,5 miliar lebih. InsyaAllah ya. Ini semoga Allah mudahkan untuk itu semuanya. Dan bagi Allah sangat mudah. Seperti sebelumnya, pembebasan tanah pun juga mudah di sini. Dan ini juga mudah. Tuhan kita Allah sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang membantu pembebasan tanah beberapa tahun yang lalu. Dan Tuhan kita Allah tetap maha kuasa dan tidak berubah. InsyaAllah ini yang akan ada kemudahan. InsyaAllah ahli surga yang bisa membantu. Ada yang membantu dengan sempurna, boleh separuh, boleh seperempat, boleh atau semampunya. Dan ingat, ba'ith, dengar suara hati. Seruan Allah langsung ke hati kecilmu, sambut sebelum suara hati itu adalah hilang, ketutup dengan hawa nafsumu. Kemudian juga buka bersama, jangan lupa diinformasikan kepada siapapun untuk diajak sanak kerabat saudara untuk buka bersama di tanggal 19 Ramadan hari Jumat. Dihitung saja, insyaallah kalau Ramadan paling bisa menghitung hari adalah bulan Ramadan. Nah, insyaallah kalau sudah enggak usah bilang ini paling hafal ya. Anak kecil pun sudah hafal. Nah, harinya pokoknya tanggal ke-19. Hari ini tanggal berapa, Bu? Karena sudah dibilang begitu malu, enggak enak ya. Baik, sudah tahu ya. Hafal semuanya. Insyaallah tanggal 19 adalah kita buka bersama di sini. Dan juga kami buka kepada siapapun juga yang ingin ikut memberikan sahur kepada saudaranya, kita beri. Cuman mohon berkomunikasi dengan tim agar tidak pincang, agar tidak. Dan nanti kalau lebih akan diberikan untuk buka di hari berikutnya untuk anak-anak yang lainnya. Jadi tetap digunakan untuk berbuka agar mendapatkan pahala orang berpuasa. Baik, ini saja. Dan jangan lupa majelis nanti di besok, majelis Ahad pagi seperti biasa. Jamnya agak mundur sedikit ya, seperti biasa ya. Seperti biasa, seperti hari ini. Ahad pagi. Dan juga majelis sore, jam 4 sore, majelis Arba'in Nawawiyah pagi, yaitu majelis Bidayatul Hidayah. Dan siang nanti jam 10 kita ada majelis akidah Jauharatul Tauhid. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah dengan kerinduan kepada kebenaran ya Allah. Muliakan kami dengan kebencian, dengan kemaksiatan ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Sesaat kami ingin melakukan kemungkaran ya Allah, sesaat kami tergoda dengan kemaksiatan, maka kami mohon hilangkan ya Allah kerinduan kami kepada kemaksiatan. Ganti kedua dengan kerinduan kepada kemuliaan ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu untuk melakukan sujud kecuali Engkau yang membantu kami. Kami tidak akan mampu untuk bersedekah sedikit seberapapun kecuali Engkau yang berikan pertolongan kepada kami. Maka kami mohon berikan kepada kami pertolongan untuk melakukan kebaikan ya Allah di bulan mulia, di bulan Ramadan ini. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jika kami lemah, beri kekuatan. Jika kami tidak mampu, beri kemampuan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Keluarga yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kerabat yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Persahabatan yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, dan berikan kepada mereka ya Allah kelak pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab Engkau bahagia, yang menjadi sebab kami bahagia ya Allah. Engkau muliakan kami, yang menjadi sebab Engkau muliakan kami kelak di surga ya Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami, murid-murid kami, santri-santri kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Isham, Fatiha. الفاتحة لم شهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين نسألك سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak tetap siapkan untuk siapapun yang ingin berjuang untuk pembebasan tanah dan yang lainnya, nanti langsung ke depan di sini ada yang jaga di sini insyaallah. Bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.